Mas Mono. Minta lagunya satu tembang ada dua kursi bareng Mr. J Musik dan juga ada Jeng Susi KDI tentunya. Tak pernah sama.